Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'ashara al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Abu Abdurrahman Abdullah bin Sulfiq Al-Qasimi Al-Dhafiri Hafidhahullah Wara'ah, di dalam karya beliau Aqobatullahil Mutanawiatu wa Asbabuha, sebab-sebab diturunkannya berbagai macam musibah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillahi ra'akumullah, sebelum kita melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh beliau Hafidhahullah wa ra'ah, ingin sedikit ana mengingatkan kepada kita semua, terutama diri ana pribadi, tentang Lailatul Qadar yang ada di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir, bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila sudah masuk di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau adalah seorang yang sangat bersungguh-sungguh dengan cara menghidupkan seluruh malam dari 10 malam terakhir tersebut, dengan cara membangunkan keluarga-keluarga beliau, dan dengan cara mengikat dengan kencang ikatan kain sarung beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya hal ini bisa kita ambil sebagai sebuah kesimpulan bahwasanya apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan Lailatul Qadar adalah kedudukan yang sangat mulia, kedudukan yang tidak biasa, akan tetapi sangat luar biasa di sisi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya beliau terkhusus di 10 malam terakhir dengan tegas menyampaikan pesannya, perintahnya kepada kita semua, iltamisuha fil ashril awakhir, carilah oleh kalian Lailatul Qadar tersebut, malam yang mulia tersebut, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala khairun min alf syahr, lebih baik amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba pada malam tersebut daripada 1000 bulan. Carilah malam tersebut di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Telah disebutkan oleh al-Imam Ad-Dhahhak alaihi rahmatullah, yang telah diriwayatkan oleh al-Imam Al-Marwazi alaihi rahmatullah, Beliau mengatakan man shallal maghrib wal isya'a fi ramadhan faqad asaba min lailatul qadri haddan wafiran. Kata Imam Ad-Dhahhak alaihi rahmatullah, man shallal maghrib wal isya', barang siapa yang mengerjakan salat maghrib dan salat isya' fi ramadhan, pada malam-malam bulan Ramadhan, faqad asaba min lailatul qadri haddan wafiran, sungguh dia telah mendapatkan bahagian dari keutamaan malam tersebut, yakni lailatul qadar, dengan bahagian yang sangat besar, dengan kemuliaan yang sangat besar. Perhatikan ucapan beliau, salah satu imam min aimmati ahli sunnati wal jamaah, man shallal maghrib wal isya, barang siapa yang mengerjakan salat maghrib dan salat isya, salat wajib, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala seluruh kaum muslimin akan menjadi hamba-hamba Allah Jalla wa ala yang benar-benar menjaga kewajiban-kewajiban mereka, terkhusus di bulan-bulan Ramadan seperti ini, di malam-malam Ramadan seperti ini. Pada salat maghrib mereka akan mengerjakan salatul maghrib, salatul isya mereka akan mengerjakan salatul isya. Dengan dua salat ini saja, kata Imam Dhahhak alaihi rahmatullah, dia telah mendapatkan bahagian yang besar, dia telah mendapatkan kemuliaan yang besar dari Lailatul Qadar tersebut. Maka ikhwati fillah yarakumullah, yang bisa kita perhatikan bersama, Lailatul Qadar tidaklah dikhususkan kepada mereka-mereka yang harus bergadang di malam harinya, berletih-letih di malam harinya. Akan tetapi kita juga tidak boleh memiliki sikap terlalu meremehkan, atau mungkin menganggap bahwa diri kita tidak pantas atau tidak mampu untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Tidak, semua hamba Allah, semua kaum mukminin bisa mendapatkan kemuliaan tersebut, tidak ada yang terkecuali. Oleh karenanya dihasung hal ini oleh Al-Imam Ad-Dhahhak alaihi rahmatullah secara khusus. Salat maghriblah kamu, salat isya'lah kamu, kalau bertepatan malam tersebut dengan Lailatul Qadar, maka kamu telah mendapatkan keutamaan besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, di antara salah satu sunnah, salah satu ajaran yang telah diwariskan oleh para salaf, terkhusus yang berkaitan dengan sambutan kita terhadap Lailatul Qadar ini, adalah ketika seorang mukmin mandi pada seluruh malam hari dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi tidak dia khususkan hanya pada malam-malam ganjil, hanya pada malam ke-21, hanya pada malam ke-23, tapi seluruh malam dari 10 terakhir di bulan Ramadan dia mandi. Dia memperindah jasmaninya, dia bersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya dan yang seterusnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka berhias sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan tersebut. Karena ikhwati fillah yarakumullah, kita tidak bisa menganggap remeh 10 malam terakhir ini, dan tidak bisa kita mengkhususkan hanya 21, 23, 25, 27 dan 29, tidak bisa. Karena dijelaskan oleh para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya dari kalangan a'immatus salaf, bahwasanya bilangan ganjil itu bisa jadi dilihat dari bahagian depan dan bisa juga dilihat dari al-bawaqi, dari sisanya. Maka apabila misalkan seorang muslim berada pada malam ke-22, dia berada pada malam 22, artinya apa? Artinya apabila bulan Ramadan ketika itu hanya sampai kepada bilangan 29, tersisa 7 malam. Dia pada malam ke-22, tersisa 7 malam. Artinya apa? 7 bilangan ganjil. Dia ada di malam ke-24, tersisa 5 malam bilangan ganjil lagi. Jangan-jangan ini yang menjadi malam Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar tersebut. Maka tidak bisa kita mengkhususkan kesungguh-sungguhan kita hanya pada malam-malam ganjil yang dilihat dari depan. Malam 21 kita semangat, malam ke-22 kita tidur dengan nyenyak, tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak mau berzikir dan yang lainnya. Ini sikap yang keliru, sikap yang salah. Yang dianjurkan dan diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kita bersemangat di seluruh malam dari 10 malam terakhir tersebut. Disebutkan dalam sebuah tulisan oleh Syekhuna Abdullah bin Salafik Al-Dhafiri, istihbab iktisal salafi fi layalil ashril awakhir, yang mana para salaf di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan mereka menyukai untuk mandi di setiap malamnya. Kemudian beliau menyampaikan annahu warada anis salafi, telah datang perbuatan ini dari kalangan salaf, annahum kanu yaghtasiluna kulla lailatin. Perhatikan lafaz kulla lailatin, bahwasanya mereka para immatus salaf, orang-orang yang memiliki rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, generasi yang dekat zamannya dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dekat dengan zaman para sahabat, dekat dengan tabi'in, atba'at tabi'in. Kanu yaghtasiluna kulla lailatin, bahwasanya mereka di setiap malam, kulla lailah, setiap malam, bukan malam-malam ganjil saja ikhwati fillah yarakumullah, di setiap malam dari 10 malam terakhir tersebut mereka mandi. Wa yatazayyanuna kulla lailatin min layalil ashril awakhir, dan mereka menghias diri-diri mereka, membersihkan diri-diri mereka di setiap malam dari 10 malam terakhir tersebut. Qala Ibnu Jaririn, berkata Al-Imam Ibnu Jarir alaihi rahmatullah, kanu yastahabbuna ay yaghtasilu ay as-salaf kulla lailatin min layalil ashril awakhir. Mereka semuanya yustahabbun, sangat mencintai, sangat menyukai untuk mandi di setiap malam dari malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Wa minhum man kana yaghtasilu wa yatatayyabu fil layalil lati takunu arja lilailatil qadar, dan sebahagian mereka ada yang mandi dan memakai wangi-wangian, artinya menghiasi diri mereka, membuat wangi diri mereka, karena akan berhadapan dengan Sang Khalik, akan berhadapan dengan Allahu Azza wa Jal. Terkhusus pada malam yang mereka sangka, yang mereka prediksi itu adalah malam yang paling kuat, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Lailatul Qadar padanya. Waruya an Anasin, dan telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, annahu idza kana lailatu arba'in wa ishrina ightasala wa tatayyaba wa labisa hullatan wa izaran wa ridaan. Dan telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, apabila beliau berada pada malam ke-24, ikhwati fillah rahimakumullah, sekelas selevel Anas bin Malik, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang jauh dari sisi Nabi, orang dekatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak meremehkan malam-malam yang genap, yang menurut pandangan kita itu malam genap. Bisa jadi Allah jalla wa ala melihat dengan hikmah-hikmah yang ada bahwa malam tersebut adalah malam ganjil dari sisi yang lain, dan diturunkanlah malam tersebut sebagai Lailat Al-Qadar. Maka kita tidak boleh sekali lagi meremehkan malam-malam yang genap, karena mungkin menurut kita itu adalah malam genap, tapi dari sisi yang lain itu adalah malam yang ganjil. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, pada malam yang ke-24 beliau mandi dan memakai wangi-wangian, wala bisa hullatan wa izaran wa ridaan, dan beliau memakai pakaian atas, pakaian bawah, atasan, bawahan, begitu pula hullah, pakaian yang menunjukkan keindahan jasmani beliau, pakaian kehormatan yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu taala anhu wa arda. Fa idza asbaha wawahuma falam yalbisahuma ila mithliha min qabil. Dan apabila beliau sudah sampai pada pagi hari, yakni setelah fajar terbit, karena seperti yang kita tahu yang namanya Lailatul Qadar itu dimulai dari al-maghrib, yakni ketika ghurubus syams, terbenamnya matahari, sampai al-fajr terbit. Maka ketika beliau sudah sampai di pagi hari, beliau meletakkan pakaian-pakaian tersebut dan tidak mengenakannya lagi. Artinya apa? Benar-benar mengkhususkan apa yang ada pada malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Begitu pula dinukil kan dari Hammad ibn Salamah radhiyallahu taala anhu arda atau alaihi rahmatullah, beliau mengatakan kana thabitun wa humaidun yalbasani ahsanu thiyabahuma wa yatatayyaban wa yutiban almasjid bin nuduh wa dukhnah naw'un min anwa'it tib fil lailati allati turja fiha lailatul qadar. Begitu pula Hammad ibn Salamah alaihi rahmatullah, beliau mengatakan dahulu al-imam Thabit alaihi rahmatullah wa Humaid alaihi rahmatullah memakai pakaian terbaik yang mereka miliki. Mereka memakai wangi-wangian dan mereka memberikan wangian-wangian tersebut kepada masjid-masjid Allah Jalla wa'ala. Diharumi masjid-masjid Allah, dihias masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala dengan wewangian yang indah untuk dicium. Ini yang disampaikan oleh al-imam Hammad ibn Salamah alaihi rahmatullah pada malam-malam yang mana malam tersebut ada kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Lailat al-Qadar. Dan ada beberapa ucapan a'immatus salaf yang lainnya yang dinukilkan oleh beliau, di antaranya ucapan al-imam Ibn Rajab, begitu pula ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Biidznillahi ta'ala akan kita bawakan ucapan-ucapan mereka sebagai kudwah kita dalam menjalani malam-malam ke depan ini, terkhusus sampai akhir Ramadan tiba, untuk kita bisa benar-benar mencontoh salaf kita, generasi terbaik yang senantiasa kita junjung tinggi, yang senantiasa kita muliakan. Biidznillahi ta'ala. Ikhwati fillah yara'akumullah, kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari risalah Syekhina Al-Allamah Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri Al-Qasimi Hafizahullah wa ra'ah. Dan kita telah sampai kepada ayat yang disampaikan oleh beliau Hafizahullah wa ra'ah, terkhusus yang ada di dalam surah Yunus ayat ke-101 sampai ke-103, yang mana sebelumnya kita telah membacakan apa yang beliau jelaskan tentang keadaan umat-umat terdahulu. Bagaimana umat-umat terdahulu ini menjadi orang-orang yang wal'iyadzu billah dibinasakan oleh Allah Jalla wa'ala, yang wal'iyadzu billah dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab kebangkangan mereka, sebab kesombongan mereka, sebab acuhnya mereka terhadap sosok Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka, wal'iyadzu billah. Bahkan sampai permusuhan yang mereka lakukan kepada Nabi dan Rasul tersebut, wal'iyadzu billah. Maka disebutkanlah oleh beliau bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengazab kaum Nuh, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengazab kaum 'Ad, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengazab kaum Thamud, dan yang seterusnya yang telah kita bacakan pada pertemuan terakhir. Kemudian ketika beliau selesai dari menyebutkan apa yang ada dari azab-azab Allah yang diturunkan kepada mereka, kemudian beliau memberikan ta'liq apa yang ada di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-40. Kama qala subhanahu wa ta'ala, apa yang telah aku sebutkan itu seperti apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Fakullan akhadna bidambih, faminhum man arsalna alaihi hasiban, waminhum man akhadathu sayhatu, waminhum man khasafna bihil ard, waminhum man aghraqana, wama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Kata Allah Jalla wa'ala, fakullan akhadna bidhambihi. Fakullan, masing-masing dari mereka, semuanya, kaum Nuhnya alaihi salatu wassalam, Adnya, Thamudnya, kaum Nabiullah Syuaib, kaum Nabiullah Lut alaihi wassalatu wassalam, semuanya masing-masing dari mereka yang membangkang tadi, masing-masing dari mereka yang sombong tadi, masing-masing dari mereka yang wal'iyadzubillah memiliki makar-makar yang jeladi kepada Nabi dan Rasul kami, kullan akhad Nabi zambih, masing-masing dari mereka semuanya akan kami berikan azab yang sesuai dengan perilaku mereka, jazaan wifaqa. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan para hambanya. Maka fakulan akhad Nabi dambe, masing-masing dari mereka kami siksa sesuai dengan dosa dan kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Kemudian Allah Jalla wa ala menyampaikan faminhum, di antara mereka ada yang telah kami binasakan, man arsalna alaihi hasiban, telah kami binasakan, telah kami hancurkan mereka dengan hujan yang berasal dari batu kerikil dari atas langit, wal iyadhu billah. Yang kedua, wa minhum man aqadat husayhah, di antara mereka ada pula yang kami hancurkan mereka, binasakan mereka dengan suara yang sangat keras, memekikkan telinga-telinga mereka, akhirnya mereka binasa dengan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa minhum man khasafna bihil ard, ada pula di antara mereka yang kami, kata Allah Jalla wa ala, benamkan mereka. Dibenamkan di mana? Di dalam perut bumi. Yang aslinya mereka berada di atas perut bumi, mereka berada di dalam perut bumi, wal iyadzu billah. Seperti apa yang telah kita ketahui dari keadaan Qarun, wa man ma'ah, yang bersama dia semuanya ditenggelamkan, dibenamkan di dalam perut bumi Allah, wal'iyadzu billah. Ini yang ketiga. Yang keempat, kata Allah Jalla wa'ala, dan di antara mereka pula, wa minhum man aghraqana, dan ada pula yang kami tenggelamkan di tengah laut. Itu jenis, itu model, itu macam-macam azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, jazaan wifaqan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan wa ma kana Allahu liyadzlimahum, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menganiaya, tidak menzalimi mereka. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum, Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tetapi mereka sendirilah yang telah menzalimi, mereka sendirilah yang telah menganiaya, membinasakan, wal iyadzu billah, diri-diri mereka sendiri. Karena mereka yang berbuat dosa, mereka yang berbuat maksiat, mereka yang menantang, mereka yang sombong, mereka yang congkak, mereka yang ingin mendatangkan permusuhan kepada Nabi dan Rasul Allah Jalla wa'ala yang diutus di tengah-tengah mereka, maka akhirnya mereka menzalimi, membinasakan diri-diri mereka sendiri, wal'iyadzu billah. Kemudian disampaikan oleh Syekhuna pula menukilkan firman Allah Jalla wa'ala yang ada di dalam surah Al-Isra ayat yang kelima. Ini masih kaitannya dengan azab-azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada umat-umat terdahulu, wal'iyadzu billah. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, terkhusus dari kalangan Bani Israel, بَأَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Kata Allah Jalla wa'ala menggambarkan keadaan azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka Bani Israel. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, apabila datang satu hukuman, satu iqab, azab bagi Allah Jalla, azab bagi mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dari yang kedua, kejahatan-kejahatan, kezaliman demi kezaliman, pengingkaran demi pengingkaran, makar demi makar, maka apabila datang saat hukuman, saat iqab Allah Jalla wa ala kepada mereka bagi kejahatan yang pernah mereka lakukan, apakah itu kejahatan pertama ataukah kejahatan yang kedua, karena Bani Israel dikenal dengan sekian banyak makar, sekian banyak kezaliman, sekian banyak kejahatan yang mereka timpakan kepada Nabi dan Rasul mereka, wal'iyadzubillah. Maka dari kejahatan, kezaliman, kezaliman mereka tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala, ibadallana uli ba'sin ba'athna alaikum, kami mengutus, kami akan mendatangkan kepada kalian hamba-hamba kami yang jauh lebih kuat dari kalian. Fajasu khilal diyar, yang mana mereka akan menguasai kampung-kampung kalian, tempat tinggal kalian, akan membinasakan kalian semua. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itulah ketetapan takdir yang pasti Allah Subhanahu wa taala laksanakan. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala tunaikan. Maka akhirnya benar, Bani Israel dihancurkan oleh orang-orang yang jauh lebih kuat dari mereka. Kenapa? Satu sebabnya, ikhwati fillah ya rakumullah, ketika mereka menjadi orang-orang yang membangkang atas perintah Allah dan perintah Nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus ke tengah-tengah mereka. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhuna hafidhullah wa ra'ah, wallahu subhanahu wa ta'ala amarona bitadabburi dhalik. Maka dari sekian banyak pelajaran yang telah terjadi, sekian banyak iqab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada umat-umat sebelum kita, wajib untuk kita mentadabburinya, wajib untuk kita mengambil pelajaran-pelajaran darinya. Faqal, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Yunus ayat ke-101 sampai ke-103, Qul indhuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nudhru an qaumin la yu'minun. Kata Allah Jalla wa'ala, katakanlah, Qul, unduru madha fis samawati wal ard, perhatikanlah, lihatlah apa yang ada di atas langit dan apa yang ada di dalam bumi. Wamatughnil ayatu wan nudhur, wamatughnil ayatu wan nudhur an qaumin la yu'minun. Sungguh tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang telah memberikan peringatan kepada mereka, an qaumin la yu'minun. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sama sekali tidak mau beriman, tidak akan bermanfaat. Mereka tidak mau beriman. Permasalahannya itu. Sehingga sekian banyak nasihat, sekian banyak nuzur, peringatan demi peringatan, tanda-tanda kebesaran dan kejujuran sang nabi serta rasul alaihi salatu wassalam tidak akan diterima oleh mereka. Maka ayat berikutnya pada ayat ke-102 Allah Jalla wa Ala mengatakan, fahal yantadhiruna illa mithla ayyamil ladzina khalu min qablihim qul fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang telah menimpa orang-orang yang telah terdahulu, orang-orang yang telah terdahulu sebelum mereka dari kalangan Ad, Tsamud, kaum Syu'aib, kaum Lut dan yang lainnya. Dari umat-umat terdahulu sangat banyak sekali. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk mentadabburinya. Maka mereka yang tidak beriman ini kepada sosok nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kalangan bangsa Quraisy, al-kuffar, al-musyrikin, al-munafiqun, semuanya, mereka ini diberikan ancaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hakikatnya kesimpulan mereka adalah tidak menunggu kecuali apa yang telah ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat sebelum mereka. Hakikatnya mereka itu menunggu azab Allah, karena mereka tahu kaum Ad itu binasa karena ini, kaum Tsamud binasa karena ini, kaum Nabiullah Lut binasa karena ini, kaum Nabiullah Nuh binasa karena ini, kaum Nabi Syu'aib binasa karena ini. Semuanya tahu mereka. Bani Israel pun binasa karena ini. Tapi ketika datang Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah-tengah mereka, mereka pun memiliki sikap yang sama dengan kaum Ad, mereka memiliki sikap yang sama dengan kaum Tsamud, mereka memiliki sikap yang sama dengan kaum Nabiullah Syu'aib, mereka memiliki sikap yang sama dengan Bani Israel. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kita yang hidup di zaman sekarang ini mendengar sekian petuah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, lantas kita bersikap seperti sikapnya Bani Israel, lantas kita bersikap dengan sikapnya kaum Ad, kaum Tsamud, kaumnya Nabiullah Lut dan umat-umat terdahulu yang mal'unah, dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala, apa yang kita tunggu sebenarnya? Wal'iyadzubillah. Yang kita tunggu rahmat Allah, ya kita tunggu kasih sayang dari Allah, tidak akan mungkin. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azabnya wal'iyadzubillah ketika kita acuh tak acuh, ketika kita berbalik badan dengan apa yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka hakikatnya kata Allah jalla wa'ala, yang mereka tunggu adalah apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada umat-umat sebelum mereka. Maka katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka al-musyrikin, katakan kepada mereka al-munafiqin, al-kuffar, qul ya Muhammad, fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Tunggulah apa yang kalian tunggu, sungguh aku bersama kalian, aku bersama kalian menunggu apa yang kalian tunggu. Wal'iyadzubillah. Kemudian beliau atau Allah Jalla wa'ala menjelaskan di ayat yang ke-103, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Thumma nunajji rusulana walladzina amanu. Kemudian kami akan menyelamatkan rasul-rasul, utusan-utusan kami, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman di tengah-tengah mereka. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Sungguh telah menjadi kewajiban bagi kami untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengazab Abu Lahab, Allah jalla wa ala mengazab mereka, orang-orang yang membangkang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengazab kaum Tsamud, Allah subhanahu wa ta'ala mengazab kaum Ad, kaum Nabiullah Lut, kaum Nabiullah Syu'aib, dan yang lainnya dari umat-umat yang kufur. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan? Nunajji rusulana. Maka kami akan menyelamatkan orang-orang yang telah kami utus. Para nabi dan rasul yang telah kami utus, kami selamatkan. Manusia-manusia mulia, kami selamatkan Nabiullah Nuh, kami selamatkan Nabiullah Syu'aib, kami selamatkan Nabiullah Saleh, kami selamatkan Nabiullah Hud, dan yang lainnya. Bani Israel pun demikian. Nabiullah Musa diselamatkan oleh Allah, Harun diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Bukan hanya itu, walladzina amanu, mereka-mereka yang mengikuti ajaran Nabi dan Rasul diselamatkan pula oleh Allah Jalla wa'ala. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Itulah kewajiban bagi Allah Jalla wa'ala untuk menyelamatkan orang-orang yang telah beriman. Maka ketika Nabi SAW diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala, begitu pula orang-orang yang beriman di sekitar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diselamatkan oleh Allah jalla wa ala. Bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada saat peperangan Uhud terjadi, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hampir-hampir binasa. Seorang dari kalangan musyrikin yang bernama Abdullah ibn Qami'ah telah menjadi orang yang melukai pipi baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai bercucuran darah. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, bahagian punggung Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun tidak selamat dari pedang yang dimiliki oleh Abdullah ibn Qami'ah ini. Abdullah ibn Qami'ah kafir, musyrik, la'natullahi alaihi, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mengazab dia. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ketika mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dari Abdullah ibn Qami'ah, maka satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kepada Allah jalla wa ala, aqma'akallahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan engkau. Maka benar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam diijabah. Karena saking pedihnya apa yang diberikan dari tebasan pedang, kemudian besetan kepada pipi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berada di kota Madinah kurang lebih sebulan setelahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih merasakan pedihnya besetan pedang, pedihnya luka yang disebabkan oleh Abdullah ibn Qami'ah tersebut. Maka Allah Jalla wa'ala mengijabah doa sang kekasih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya di akhir kisahnya Abdullah ibn Qami'ah mati dalam keadaan hina. Dia mati diseruduk, ditanduk oleh taisan, seekor sapi. Dalam riwayat lain disebutkan seekor kambing. Dia mati karena itu. Bahkan ketika dia tersungkur, sapi dan kambing tersebut masih menginjak-injak jasadnya Abdullah ibn Qami'ah, yang akhirnya terbelah, terpotong-potong, wal'iyadzubillah. Hina dia. Dia wafat bukan karena berhadapan dengan Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dia wafat bukan karena berhadapan dengan Khalid ibn al-Walid. Orang-orang mulia, orang-orang kuat di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari kalangan para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang kuat dalam bertempur. Bukan karena itu dia wafat, bukan karena itu dia mati. Tapi dia mati karena diseruduk oleh hewan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Betapa hinanya Abdullah ibn Qami'ah la'natullahi alaih. Maka Allah jalla wa ala, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, menyelamatkan nabinya alaihi salatu wassalam dengan sekian banyak mak dari bangsa Quraisy, khususnya Abdullah ibn Qami'ah yang sudah berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh. Maka datanglah seorang sahabat yang mulia yang memberanikan diri untuk mengorbankan jiwanya demi sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi utusan Allah jalla wa ala. Seorang sahabat yang mati syahid ketika peperangan Uhud tersebut terjadi, yang bernama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu arda. Beliau rela mengorbankan jiwanya, dibunuh oleh Abdullah ibn Qami'ah ketika itu. Kemudian selamatlah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nunajji rusulana, kami akan menyelamatkan utusan-utusan kami. Ikhwati fillah yara'akumullah. Kemudian dilanjutkan oleh syekhuna hafidhahullah wa ra'ah, walakin ma'al asafis syadid, akan tetapi sangat disayangkan. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, hadhil masaib wan nakabat wal ibar wal hurub allati naraha hunaka wa hun allati naraha huna wa hunak wa nasma'u anha hiya fil haqiqati ta'dibun minallahi li ibadihi. Sangat disayangkan, sekian banyak musibah yang kita saksikan, sekian banyak malapetaka yang terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah hamba Allah Jalla wa'ala di muka bumi ini. Banyak sekali musibah demi musibah, banyak sekali bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka. Wal-ibar wal-hurub memiliki makna yang sama. Al-ibar, al-musibah, musibah dari sisi Allah Subhanahu wa taala diturunkan semuanya. Sekian banyak wabah, sekian banyak penyakit, semuanya diturunkan oleh Allah Jalla wa ala di tengah-tengah kaum muslimin. Wal hurub, begitu pula peperangan-peperangan, pertumpahan darah yang terjadi sesama kaum muslimin, bukan antara muslimin dengan kufar. Kalau antara muslimin dengan kufar itu satu yang terpuji, jihad fisabilillah li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, terpuji, bahkan amalan besar mulia di sisi Allah Jalla wa ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad, sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam membela agama Islam dari najisnya musyrikin, dari najisnya al-kuffar, termulia. Akan tetapi kata beliau, pertumpahan darah yang ada dan kita lihat, kita dengar hari-hari ini, yang mana kata beliau, hiya fil haqiqah, hakikat dari itu semua, banyaknya pertumpahan darah, banyaknya musibah, banyaknya bencana, banyaknya malapetaka, hakikat dari itu semua sebenarnya ta'dibun minallahi li'ibadihi. Sebenarnya adalah satu yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Ta'dib. Memberikan pelajaran kepada hamba-hambanya. Terkhusus kaum muslimin. Terkhusus kaum mukminin. Agar mereka bisa mendapatkan pelajaran. Ini loh musibah sudah terjadi di sana. Ini loh bencana sudah terjadi di sana. Ini loh, malapetaka sudah terjadi di mana-mana, pertumpahan darah sudah terjadi di tanah Arab dan yang lainnya. Takdib agar benar-benar kaum muslimin mengambil pelajaran, agar hamba-hamba Allah yang masih kufar, ayo masuk ke dalam Islam. Yang masih malas-malasan sholatnya, ayo kembali sholat. Yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya, ayo berbakti kepada kedua orang tuamu. Yang masih lalai dengan perjudian Allah Jalla wa'ala, perjudian kepada sesama manusia, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masih asyik dengan minum khamarnya, ayo kembali kepada Allah Jalla jalaluh. Jangan terus bermaksiat. Apa enggak cukup pelajaran yang banyak ini? Terakhir mungkin pelajaran untuk kita semua sekarang, wabah di mana-mana, bukan hanya kelasnya Indonesia, bukan hanya negara kita yang tercinta ini, tapi dunia. Ini dalam bentuk takdib. Allah Subhanahu wa ta'ala hakikatnya memberikan pelajaran untuk kita semua. Ayo yang masih mengkufuri Al-Quranul Karim, imani Al-Quran. Yang masih mengkufuri Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, imani Al-Quran, imani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masih enggan untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi, masih asyik dengan kebid'ahannya, masih asyik dengan kesyirikannya, wal'iyadzubillah, ayo kembali kepada jalur yang benar. Takdib. Kita diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kemudian apa kata beliau? Liyarji'u ilaihi, agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut bisa kembali kepada sang Khalik, bisa tersadarkan bahwa kebid'ahan yang mereka lakukan, kesyirikan yang mereka lakukan, kekufuran yang mereka lakukan, kemaksiatan yang mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan adalah hal yang salah, adalah hal yang keliru. Nanti di akhir dari penjelasan ini beliau akan menyampaikan bagaimana orang-orang yang makan harta riba, harta yang haram, masih terus dengan kenikmatan tersebut dalam tanda kutip. Orang yang melalaikan sholat masih terus melalaikan sholat, padahal di depan mata mereka sendiri terjadi sekian banyak bencana, terjadi sekian banyak musibah, tapi kenapa kok diam? Tapi kenapa membisu? Tapi kenapa tetap bergeming? Tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau sadar, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beriman kepada nabinya alaihi salatu wassalam, tidak mau mengikuti jalan yang telah ditelusuri oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan salaful ummah. Waliyastaghitsu bihi. Kemudian tujuan yang kedua kata beliau, hakikat dari musibah demi musibah, malapetaka demi malapetaka, bencana demi bencana, selain untuk menyadarkan hamba tersebut agar mau kembali kepada Allah, dan yang kedua kata beliau, liyastaghitsu bihi, agar mereka mau meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita telah mengetahui bersama bagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman, antumul fuqara, kalian adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan bantuanku, bantuan Allah Jalla jalaluh. Begitu pula kita orang yang telah mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khuliqal insanu da'ifan, manusia itu diciptakan dengan kemahal-mahan, sekian kekurangan yang ada di sisi manusia. Maka apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan? Karena kalian itu fuqara, karena kalian itu lemah, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo minta tolong kepada Allah Jalla Jalaluh. Ayo minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Azza wa Jal. Jangan malas, jangan minder, jangan takut untuk kembali dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta bantuan kepada Allah Azza wa Jal. Sekelas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa membasahi lisannya dengan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah bantulah aku, ala zikrik, agar bisa terus berzikir kepadamu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui beristighfar saja 70 sampai 100 kali setiap harinya. Setiap harinya, ikhwati fillah yarakumullah. Tapi ma'adzalik bersamaan dengan itu beliau tetap menyampaikan Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika wa husni ibadatik, bantu aku pula ya Allah untuk bisa senantiasa bersyukur kepadamu. Padahal sampai ibunda kaum mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha meneteskan air matanya, kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam harus berdiri tegak setiap malam sampai tatafattarat qadamah, sampai bengkak kedua kaki beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Targetnya satu, afala akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur wahai Aisyah. Ma'adzalik bersama dengan itu tetap Allahumma inni ala syukrik, ya Allah bantu aku untuk bisa bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, bantu aku untuk bisa memperbaiki amalan-amalan ibadahku. Bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta pertolongan dengan permintaan yang benar, meminta bantuan kepada Allah dengan permintaan yang sungguh-sungguh. Kemana kita ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang katanya ikut kepada sunnah Nabi, yang katanya mencontoh, menjadikan beliau sebagai qudwah. Apakah hari ini kita sudah meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ikhwati fillah ya ra'akumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan hanya untuk beliau sendiri, agar beliau menjadi seorang yang musta'in bi rabbih, meminta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya beliau sendiri, tidak. Beliau pun menasehatkan kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau, terkhusus nasihat yang diberikan kepada Fatimah, putri beliau, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, putri tercinta yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendapatkan sebuah wasiat. Wasiat dari sang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala tasma'i? Apa engkau tidak mau mendengar dariku wahai Fatimah? An usik, aku ingin memberikan wasiat kepadamu. Jangan kamu tinggalkan wahai Fatimah, hina asbahti wa amsayti, apabila engkau berada di pagi hari, engkau berada di sore hari, jangan kau tinggalkan wahai Fatimah. Apa ya Rasulullah? Doa, ya hayu ya qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Fatimah diberikan wasiat besar oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sang ayahanda yang sangat memperhatikan kesolehan putri beliau alaihi salatu wassalam. Apa doa yang diajarkan? Yang mana ini nanti dijadikan sebuah faedah, sebuah kesimpulan oleh para ulama, bahwa doa ini sangat dianjurkan untuk dibaca seorang muslim di pagi dan sorenya, masuk ke dalam deretan adzkarus sabahi wal masa, zikir-zikir pagi dan petang. Doa isinya permintaan tolong kepada Allah Jalla wa'ala, meminta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita maha lemah, karena kita banyak kurangnya, karena kita memang butuh bantuan dari al-qawi al-jabbar subhanahu wa ta'ala. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, Fatimah bintu Rasulullah, ya hayu ya qayyum? Doa Fatimah dengan doa ini, wahai al-hay, wahai al-qayyum, zat yang maha hidup, zat yang maha ada, birahmatika astaghith, hanya dengan rahmatmu ya Allah aku meminta bantuan. Hanya dengan rahmatmu ya Allah aku minta pertolongan. Kita gak perlu membahas lagi ikhwati fillah ya ra'akumullah tentang kedudukan Aisyah afwan, kedudukan Fatimah, kemuliaan Fatimah radhiyallahu taala anha, apakah beliau wanita yang salihah ataukah bukan? Apakah beliau wanita yang ta'i'ah ataukah bukan? Enggak perlu dibahas karena kita sudah mengetahui semua kesimpulan yang sama, bahkan seluruh kaum muslimin mengetahui itu. Bagaimana Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat-sangat mulia, tapi diajarkan, dididik oleh sang ayahanda, ayo, semulia apapun kamu, pasti kamu punya kekurangan. Sekuat apapun kamu, pasti kamu punya kelemahan. Ayo minta bantuan kepada Rabbmu, minta bantuan kepada sang Khalik, minta bantuan kepada Al-Jabbar Al-Qawi subhanahu wa ta'ala. Birahmatika, hanya dengan rahmatmu ya Allah, astaghith, aku minta pertolongan, aku minta bantuan ya Allah. Enggak diajarkan Fatimah untuk menjadi seorang yang mutakabbir, seorang yang sombong, seorang yang congkak. La. Fatimah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bantuan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah jalla wa ala, bi rahmatika astaghith. Doa yang sangat agung. Diawali dengan ya hayyu ya qayyum, yang dikenal oleh para ulama dengan ismullahil a'zham, nama-nama Allah yang paling mulia, yang dengannya seorang apabila berdoa dengan itu akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya hayu ya qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah. Ya Allah tolong, aslih li sya'ni kullah, perbaiki, perbaiki ya Allah keadaan-keadaanku. Satu, dua, tiga, empat, tidak, semuanya, kullah, semua keadaanku, keadaan diriku, keadaan talabul ilmiku, keadaan urusan duniaku, keadaan ini dan itu, semuanya dalam perkara-perkara duniawi dan akhirat, semua urusan, urusan akhirat juga minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam doa ini, agar diberikan hisab yang mudah, agar dimasukkan ke dalam jannah, agar dikumpulkan bersama para nabi dan rasul, masuk ke dalam doa ini, aslih li sya'ni kullah, tanpa ada pengecualian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita membutuhkan khairai dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Bukan hanya kebaikan dunia yang kita harapkan sementara akhirat terbengkalai, bukan pula hanya kebaikan akhirat sementara dunia terbengkalai. Dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunianya dia terus sehat, alhamdulillah rezekinya melimpah, anak istrinya soleh, manut, durut ketika dikasih tahu, dinasehati, dan orang yang di sekitarnya senang dengan dia, bermanfaat untuk yang lain, dan yang seterusnya dari aslih li sya'ni kullah. Ya Allah perbaikilah semua keadaan-keadaanku, karena semua keadaan kita akan banyak kurangnya, banyak lemahnya, banyak lalainya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan solusi, jalan keluar. Ini ada zat yang bisa membantu menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Ada yang bisa menyempurnakan kelemahan-kelemahan kita. Ada zat yang subhanahu wa ta'ala, ada zat yang maha kuat jalla jalaluh. Ayo minta kepadanya, mohon kepadanya, minta tolong kepada dia, minta bantuan kepada subhanahu wa ta'ala. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh keadaan-keadaanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain, dan janganlah ya Allah engkau mewakilkan, memberikan urusan-urusan apapun kepadaku walaupun hanya sekejap mata. Urusan duniawi yang paling mudah, bantu aku ya Allah. Jangan sampai kita menjadi hamba yang sombong. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Makan, saya bisa makan sendiri. Berjalan, saya bisa berjalan sendiri. Puasa, saya bisa puasa sendiri. Ke majelis ta'lim, saya bisa ke majelis ta'lim sendiri. Bekerja, saya bisa bekerja sendiri. Na'udzubillah minal kibr. Kesombongan apa ini? Bahkan ketika kita makan pun, minum pun, itu masih membutuhkan pertolongan taufik dari Allah Jalla wa'ala. Tidakkah kita melihat sekian banyak orang yang kaya raya, berlimpah, bergelimang harta, tidak bisa dia memasukkan satu makanan pun ke dalam mulutnya, tidak bisa setetes air pun masuk ke dalam kerongkongannya. Kenapa? Sedang dalam kamar ICU, dirawat, tidak sadarkan diri sekian hari, sekian bulan dan yang seterusnya. Mana kekuatan dia? Mana kekayaan dia? Mana kemampuan dia? Mana harta dia? Mana anak istrinya? Tidak bisa berbuat apapun. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, begitu banyak pelajaran di sekitar-sekitar kita. Orang-orang di kanan dan kiri kita, pelajaran besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita sadar. Dan yang kedua, untuk kita meminta tolong, meminta bantuan kepadanya Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, ini pesan khusus kepada Fatimah bintu Rasulillah dan secara umum juga sangat-sangat pantas untuk kita amalkan. Karena doa ini mencakup segala macam kebaikan dunia dan akhirat yang kita harapkan tentunya pada kehidupan kita, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Dan kita menginginkan pula bagaimana orang-orang yang berada di sekitar kita, orang-orang tua yang kita sayangi, anak-anak yang kita sayangi, kerabat-kerabat yang kita sayangi, pun memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kita, dan kita pun memberikan manfaat untuk mereka. Maka semuanya bisa saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat. Nasihati orang-orang yang berada di sekitar kita untuk jangan meninggalkan doa-doa ini yang telah diajarkan oleh Nabi kepada Fatimah, begitu pula diajarkan oleh Nabi kepada beberapa sahabatnya, Mu'adz bin Jabal, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu pun doa yang disampaikan, dinasihatkan kepada Mu'adz bin Jabal secara khusus dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Mu'adz, inni la uhibbuk, wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Jangan kamu tinggalkan di akhir dubur kulli shalah, setiap akhir dari salatmu untuk engkau doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka yang pertama harus kita hafalkan doa-doa macam ini dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ternukilkan. Kemudian yang kedua, kita amalkan. Dan yang ketiga, kita sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai, agar urusan-urusan mereka dipermudah, agar urusan-urusan mereka pun bisa berjalan lancar, baik di dunia maupun di akhirat. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Setiap pagi dan petang, tujuannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, waliyastaghitsu bihi. Sebenarnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melihat banyaknya musibah, banyaknya bencana, banyaknya malapetaka, agar mereka bisa meminta bantuan kepadaku, meminta pertolongan kepadaku. Karena ikhwati fillah ya ra'akumullah, zat Allahu jalla wa ala tidak sama sekali bisa kita samakan, kita kiaskan dengan makhluk-makhluknya, sekaya apapun dia. Makhluk sekaya apapun, apabila kita terus minta bantuan kepadanya, ada satu saat, ada satu titik, dia akan bosan. Dia akan bergumam. Dia akan berbicara pada diri sendiri, kapan orang ini berhenti untuk meminta kepadaku? Tapi Allahu jalla wa ala, al-ghani, al-hamid, al-jabbar, al-qahhar, Subhanahu wa ta'ala semakin cinta kepada hamba yang semakin banyak meminta kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin menyayangi hamba-hambanya yang terus tidak terputus meminta bantuan dan pertolongan kepada zatnya Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kemudian dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u." Di dalam ayat ke-43 dari surah Al-An'am. Dalam ayat ke-43 dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u." Kalaulah seandainya apabila datang kepada mereka itu ba'suna, musibah-musibah dari kami. Musibah-musibah dari kami. Bencana-bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ketika datang musibah-musibah tersebut, bencana-bencana tersebut, malapetaka-malapetaka tersebut, tadarru, mereka itu bisa kembali. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada syariat Allah Jalla wa Ala yang maha mulia. Akan tetapi apa? Ai, maksudnya kata beliau, halamma ja'ahum ba'suna tadarra'u. Apakah mereka ketika datang bencana, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tunduk kepada Allah? Apakah mereka merendahkan diri-diri mereka di hadapan Allah? Apakah mereka sadar bahwa mereka sedang melakukan kesalahan? Apakah mereka sadar bahwa mereka banyak melakukan dosa? Tadarra'u. Karena itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau datang musibah, kalau datang malapetaka, kalau datang bencana, siksaan dari Allah Jalla wa ala, ayo rendahkan diri-diri kita. Ayo kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hamba yang sombong wal iyadz billah. Tapi apa? Hasil akhir dari apa yang ada pada diri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Jalla wa ala di dalam ayat yang sama, walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Akan tetapi wal iyadz billah, hati-hati mereka sudah terlalu keras. Hati-hati mereka sudah terlalu membatu. Sehingga ketika datang banyaknya musibah, banyaknya ujian, banyaknya malapetaka dari Allah Jalla wa'ala, banyaknya bencana, tidak tergerak untuk kembali kepada Allah. Tidak terbesit untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Keras hati mereka. Dan ini bukan hanya kepada kita kaum muslimin, khususnya kepada kita salafiyin. Mereka pun haula al-kuffar al-musyrikun, sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini. Musibah juga datang di tengah-tengah mereka, al-kuffar al-musyrikun juga datang. Kenapa mereka tidak mau tunduk kepada Al-Qur'an? Kenapa mereka tidak mau tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau alaihi salatu wasallam? Tapi qasat qulubuhum, semakin keras hati-hati mereka. Dan bukan hanya dari kufar dan musyrikin, mukminin pun demikian, muslimin pun demikian, jangan-jangan salafiyin pun demikian. Intabihu ayuhal ikhwah yara'akumullah, jangan merasa aman dari makar Allah. Tidaklah kita membaca dan mengingat apa yang telah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar-makar Allah? Maka kita sebagai salafiyin, sebagai ahlu sunnati wal jamaah, harus menjadi orang terdepan yang banyak-banyak beristighatsah kepada Allah Jalla wa'ala, banyak-banyak meminta bantuan Allah, banyak-banyak meminta bantuan dari sisi zat yang maha sempurna, banyak-banyak minta pertolongan. Katanya kita menisbahkan diri kepada salaf, kepada Nabi SAW. Ini ajaran doa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Coba introspeksi kita, ayuhat talabah, ayuhat salafiyun, sudahkah kita membaca setiap pagi dan petang, ya hayu ya qayyum birahmatika astaghith, sudahi li sya'ni kullah, sudahkah? Kalau belum, pertanyakan, ada apa pada hati-hati kita? Qasat qulubuhum, barangkali hati mereka sudah membatu, sudah mengeras, wal'iyadzubillah, wa zayyana lahumu syaitan. Lebih dari itu, syaitan memperindah untuk mereka, makanu ya'malun, apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ini bukan kemaksiatan, ini amalan soleh, ini bukan kebid'ahan, ini amalan ketaatan. Terus mereka beranggapan demikian, demikian, dan demikian. Padahal itu bahagian dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hati-hati tidak kalian dari perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara-perkara baru itu bid'ah. Oh, bukan bid'ah, ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kecintaan kami kepada Allah Jalla wa ala. Merayakan Maulid, siapa bilang haram? Siapa bilang dilarang? Ini implementasi, realisasi dari firman Allah Jalla wa ala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Ini kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita merupakan rahmat dari Allah, kata mereka. Merupakan keutamaan, kemuliaan dari Allah Jalla wa'ala, sehingga Nabi Muhammad AS diutus di tengah-tengah kita. Apa perintah Allah ketika ada keutamaan dan kemuliaan tersebut? فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ. Maka dengan keutamaan dan kemuliaan tadi, hendaknya seorang hamba berbahagia, bergembira. Bagaimana cara kita berbahagia? Dengan merayakan maulid. Na'udzubillahi minal hawa, na'udzubillahi minad dalal. Ikhwati fillah yarhamakumullah, zayyana lahum syaitan. Syaitan menghiasi perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan muhdatsat yang ada di tengah-tengah mereka. Akhirnya ketika datang satu nasihat dari ahlu sunnah, dua nasihat dari ahlul haq, satu pengingkaran dari ahlu sunnah, dua pengingkaran dari ahlul haq, satu tahzir dari ahlu sunnah, dua tahzir dari ahlul haq, mereka itu yang memiliki hati yang keras, katanya. Wal'iyadzubillah. Padahal kita sayang kepada mereka. Ayo kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ayo kembali kepada sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Diperingatkan tapi malah acuh tak acuh dengan peringatan tersebut. Diingatkan dengan sunnah Nabi tapi malah mencari takwil kanan dan kiri dari ayat-ayat yang mutasyabihat yang bisa mereka bawa kemana-mana. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, bi'idznillahi ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita akan membacakan apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah wara'ah dari keadaan-keadaan kaum muslimin, kaum mukminin yang sangat disayangkan, yang mana mereka hidup di zaman kita sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah. Kita berada di akhir zaman yang penuh dengan cobaan, malapetaka, bencana dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bersamaan dengan itu semua, terlalu banyak kaum muslimin, terlalu banyak kaum mukminin yang diperindah amalan-amalan toleh yang telah mereka kerjakan, atau mungkin yang sedang mereka kerjakan oleh syaitan, sehingga mereka merasa bahwa ini adalah satu kebenaran, bahwa ini adalah hal yang biasa-biasa saja. Maka beliau akan menjelaskan mereka yang jarang mengerjakan sholat wajib tetap pada perkara tersebut. Mereka yang durhaka pada orang tuanya wal'iyadzubillah tetap pada amalan toleh tersebut wal'iyadzubillah. Mereka yang asyik berjudi, mereka yang asyik minum khamar dan yang lainnya tetap pada amalan-amalan jelek, kemaksiatan dan dosa tersebut. Kemana mereka untuk bertadarru', merendahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala? Sangat jauh dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari mereka. Inilah yang akan beliau bahas pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah akan kita jelaskan apa yang beliau sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru